Semoga saja malam hari ini tidak hujan, Mbak Wiwi ya. Amin. Barang you, palapa, monggo. Ambil mana itu? Apa? Special buat mi yang request dari anda. Selamanya. Sampai